Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang masalah umum risalah, bahwasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin dan manusia di semua zaman dan di semua tempat. Di antara bukti bahasanya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum adalah apa yang dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, "Tumma muqatalatuhu li ahli kitab." Bukti yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi ahli kitab, menawan anak-anak kecilnya dan menghalalkan darah mereka dan menetapkan jizyah atas ahli kitab. Akhirnya hadirnya ada satu hal yang diketahui secara mutawatir berdurur dan secara pasti semua orang tahu. Salahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang musyrik agar beriman dengan Nabi. Demikian juga beliau mendakwai ahli kitab untuk agar beriman kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad memerangi ahli kitab sebagaimana beliau berjihad memerangi orang-orang musyrik. Buktinya beliau berjihad menumpas Bani Qunaifah, apa itu kok? Bani Nadir dan Bani Qurayza. Ini tiga kabilah atau tiga suku besar Yahudi di kota Madinah yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi, akan tapi mereka satu persatu melanggar perjanjian damai. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi penduduk Khaibar. Semua mereka adalah orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan anak-anak kecil mereka, orang-orang Yahudi ini, dan perempuan-perempuan mereka. Dan Nabi jadikan harta benda mereka sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Nasara pada tahun perang Tabuk. Bahkan yang memerangi beliau sendiri langsung yang memimpinnya, wabisarayahu, dan pasukan atau bala tentara Nabi, sampai-sampai terbunuh dalam rangka untuk memerangi Nasrani, yaitu Romawi. Terbunuhlah Zaid bin Harithah, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far dan yang lainnya min ahlihi, yang merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini terjadi pada saat perang Mukhtar. Maka Nabi memerangi Nasara dalam Bani Romawi di perang Tabuk, demikian juga di perang Mukhtar. Waktu berjizyah dan Nabi menerapkan jizyah pada orang-orang Nasrani daerah Najran, satu daerah di Yaman. Jizyah adalah pajak yang diwajibkan oleh pemerintah kaum muslimin atas orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, di pajak tahunan. Maka ini semua data-data ini adalah bukti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai bukan hanya orang-orang muslim namun juga orang-orang ahli kitab, dan tadi ahli kitab mereka adalah orang-orang kafir. Tadinya Nasrani sejauh dia adalah kafir. Kalau seandainya mereka adalah orang yang beriman muslim, tentu Nabi tidak akan memerangi mereka. Maka tidak benar anggapan bahasanya semua agama sama, termasuk di antaranya Yahudi dan Nasrani, itu sama dan tidak bedanya dengan Islam. Bahkan tidak sama. Buktinya adalah dalil-dalil yang tadi kita sampaikan. Demikian pula para khulafa, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidun, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memerangi ahli kitab, dan mereka memerangi man qatalahum, orang-orang yang dan mereka memerangi orang-orang yang dan mereka memerangi orang-orang yang ikut berperang dari orang-orang ahli kita. Buat orang berjizya dan mereka mewajibkan jizya ala man ataha minhum, pada orang-orang yang mau menyerahkan jizya dari mereka, dari ahli kita. Dan mereka menyerahkannya an yadin dari tangan mereka, wahum sahirun, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Maka dalam pembayaran jizya itu tidak bisa diwakilkan siapa yang terkena kewajiban jizya, maka dia sendiri dengan tangannya sendiri dia menyerahkan jizya tersebut, tidak bisa diwakilkan. Dan ini adalah sebagai bentuk supaya mereka membayar jizya dalam keadaan hina, dia tidak bisa mewakilkannya kepada budaknya atau yang lainnya. Harus langsung anjadin dengan tangan mereka sendiri, tidak bisa diwakilkan. Dan Al-Quran ini yang semua orang mengetahui bahasanya adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini penuh dengan dakwah, ajakan pada ahli kitab agar mengikuti Nabi dan memfonis kafir kepada semua orang yang tidak mengikuti Nabi minhum dari ahli kitab, dan melaknat orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kitab ini berisi takfir, fonis kafir terhadap orang yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang musyrik dan mencelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-47, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang apa yang kami turunkan tersebut membenarkan kitab suci yang ada bersama kalian. Artinya kitab suci kalian telah memberitakan akan adanya nabi akhir zaman, akan adanya satu kitab yang dibawa oleh nabi akhir zaman, dan itu adalah Al-Quran, dan telah turun sebagaimana yang diberitakan oleh kitab-kitab kalian. Maka itu yang dimaksud membenarkan kitab, ya, kitab yang ada pada kalian. Al-Quran, turunnya Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian. Artinya kitab suci kalian, Taurat dan Injil, menceritakan adanya nabi akhir zaman, dan dia dan nabi akhir zaman tersebut membuat sebuah kitab. Akhirnya turunlah kitab tersebut sebagaimana yang diceritakan oleh Taurat dan Injil. Maka ini adalah pembenar terhadap apa yang dikatakan dan diceritakan oleh Taurat dan Injil. Dan di dalam Al-Quran terdapat kalimat atau seruan bagi ahli kitab, bagi Bani Israel yang tidak terhitung, tidak bisa dihitung kecuali dengan kesulitan yang berat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang kafir, baik ahli kitab ataupun musyrik, mereka meninggalkan munfakina, mereka meninggalkan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti, yaitu Rasul, itu datangnya seorang Rasul yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Bayyinah yang pertama ini, bahasanya orang kafir itu ada dua macam, ada kafir ahli kitab dan ada orang kafir musyrik. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang-orang yang diberi kitab suci, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hakikat makna ahli kitab adalah ahli ilmi, orang-orang yang punya ilmu, ilmu wahyu. Namun sebutan ahli kitab di sini yang hakikatnya adalah ahli ilmi bukanlah pujian. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Syaikh Al-Fauzan di Tarafli untuk Masail Jahiliyah, bahasanya sebutan ahli kitab yang hakikatnya adalah ahli ilmi, orang-orang yang berilmu, itu adalah celaan terhadap mereka, celaan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, bukan pujian, kan, tapi celaan. Kalian adalah orang-orang yang sudah punya ilmu, kalian adalah orang-orang yang berilmu, ya, akan adanya nabi akhir zaman, kenapa kalian tidak beriman dengan nabi akhir zaman? Maka ilmu yang kalian miliki adalah hujjah yang menuntut kalian. Maka hakikat ahli kitab, maka makna ahli kitab yang hakikatnya adalah ahli ilmi, maknanya adalah celaan, bukan ujian. Dan ayat-ayat yang membahas tentang masalah ahli kitab di Al-Quran sangat banyak sekali. Allah juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Allah di dalam mulkus samawati wal ardh, dan Allah adalah zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Wastafada, dan telah masyhur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi kelebihan, diberi keistimewaan dari para nabi yang lain dengan lima hal. Dalam riwayat yang lain, dengan enam hal, dalam enam hal. Salah satunya adalah karena Nabi ba'atsa ila qaumihi. Para nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Bahkan seluruh manusia dan jin. Bertawatara bahkan terdapat cerita yang mutawatir yang menunjukkan bahasanya Nabi diutus pada jin dan manusia. Fa'idha ulima fitirah, maka jika telah diketahui secara pasti dan dengan nukilan yang mutawatir, yang benar-benar mutawatir sebagaimana mutawatirnya terangnya atau jelasnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai ahli kitab agar beriman kepada beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis kafir di antara ahli kitab yang tidak mau beriman dengan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi ahli kitab sehingga mereka masuk Islam atau mereka membayar jizyah an yadin langsung dengan tangan mereka, tidak terwakilkan dan tidak boleh diwakilkan. Wahum sahiyun, sehingga mereka menyerahkan jizyah dalam keadaan hina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi ahli kitab secara langsung dan dengan pasukan beliau. Dan Nabi menetapkan jizyah pada ahli kitab. Nabi memerangi ahli kitab atau orang-orang ahli kitab yang muqatil, yang memang memerangi. Ya, muqatil itu artinya adalah laki-laki yang kuat, yang ikut turut dalam medan perang. Maka Nabi perangi orang-orang yang memang memerangi kaum muslimin dari ahli kitab atau memang berhak diperangi oleh kaum muslimin dari ahli kita. Nabi tawan anak-anak kecil mereka dan Nabi jadikan harta mereka sebagai ghanimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Qainuqa. Kemudian ajlahum, Nabi usir mereka. Akhirnya pergilah mereka ke satu daerah di namanya Azra'ah, satu daerah di Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Nadir. Kemudian Nabi usir mereka, akhirnya setelah mereka takluk, Nabi usir mereka, akhirnya pergilah mereka ke Khaibar. Dan tentang hal ini Allah turunkan surat Al-Hasr. Demikian pula Nabi mengepung Bani Quraidah setelah selesainya perang Ahzab. Nabi kepung Bani Quraizah tatkala mereka melanggar perjanjian. Dan hukuman yang Nabi tetapkan untuk Bani Quraizah berbeda dengan hukuman untuk Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Hukumannya adalah yang laki-laki dibunuh, kemudian dijadikan tawanan dan dijadikan budak harimuhum, perempuan-perempuan mereka, dan diambil dan disita dan dirampas semua harta benda mereka. Dan Allah ceritakan hal ini, permasalahan Bani Quraidah ini, di surat Al-Ahzab. Maka tadi setelah kita singgung bahasanya di kota Madinah ada tiga suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian damai dengan mereka ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki di kota Madinah. Akan tetapi semua mereka satu persatu melanggar perjanjian. Untuk dua suku yang pertama Qainuqa dan An-Nadir, Nabi berhukuman dengan diusir dari kota Madinah, tidak boleh lagi tinggal di Al-Madinah. Dan memerangi orang-orang Yahudi ini lebih sulit, secara umum lebih sulit daripada orang-orang Arab biasa. Karena orang-orang Arab biasa mereka tidak terbiasa perang di balik benteng. mereka perang langsung. Sedangkan orang-orang Yahudi ini berperangnya dengan dibalik-balik, sehingga Nabi harus mengepung mereka selama beberapa hari atau beberapa minggu. Yang ini tentu membutuhkan fisik dan hal-hal yang lain yang lebih dibandingkan peperangan langsung. Langsung ya sehari itu selesai-selesai. Ini harus dikepung ya, selama beberapa hari bahkan beberapa minggu. Oleh karena itu tadi disebutkan hasarohum, Nabi mengepung mereka. Kenapa? Karena mereka berlindung di balik benteng. Mereka tidak langsung bertatap muka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Enggak perang terbuka, perang cuma di benteng. Dan ini lebih berat, secara umum lebih berat, butuh biaya yang lebih banyak, butuh tenaga yang lebih banyak, butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan perang langsung. Sedangkan untuk Bani Quraidah, setelah Nabi menghukum mereka, akhirnya mereka kalah dan menyerahkan diri, Nabi menghukum mereka dengan hukumannya. Dibantai laki-lakinya, dihukum mati laki-lakinya, sedangkan anak-anak dan perempuannya dijadikan budak. Hartanya dijadikan harta rampasan perang. Ini terjadi setelah selesainya perang Ahzab. Dan perkembangannya dimulai dari sore setelah selesainya perang Ahzab. Nabi mengatakan kepada para sahabat yang baru saja istirahat selesai perang Ahzab, janganlah kalian telat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka sahabat yang capek, yang lelah, ini pun langsung melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Nah, disini terdapat pelajaran tentang ketaatan para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang ittiba' para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa capek mereka tidak menghalangi mereka untuk taat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka capek, sulit, ya, susah, baru saja mau istirahat, sudah diminta untuk berangkat. Berangkatnya bukan untuk istirahat lagi, untuk perang lagi. Mereka tetap berangkat. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi penduduk Khaibar, sehingga akhirnya Nabi menaklukkan kota Khaibar, dan kota Khaibar ini takluk di tangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh apa yang orang-orang yang dibunuh di antara laki-laki penduduk Khaibar dan menawan orang-orang yang ditawan dari wanita-wanita Khaibar. Kemudian Nabi bagikan tanah Khaibar pada kaum muslimin. Dan kisah tentang peperangan Khaibar ini Allah ceritakan di surat Fatah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jejak atas orang-orang Nasrani, yaitu Nasrani Nasron. Tentang masalah mereka ini Allah turunkan surat Ali Imran. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Nasrani pada saat perang Tabuk. Dan tentang perang Tabuk ini Allah turunkan surat Qara'ah atau surat Taubah. Dan dalam mayoritas surat-surat Madaniyah, surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah. Karena surat-surat Al-Quran itu ada dua macam, ada yang Makkiyah, ada yang disebut Makkiyah, dan ada yang disebut Madaniyah. Tolak ukurnya adalah hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, meskipun turunnya tidak di Mekah. Dan surat-surat yang turun di Madinah atau setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, meskipun turunnya di Arafah, disebut Madaniyah. Semisal surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan surat-surat Madaniyah yang lain, di sana terdapat dakwah, seruan pada ahli kitab, wa khitabuhum, dan seruan pada ahli kitab yang tempat ini atau tulisan ini tidaklah cukup untuk membeberkannya satu persatu. Kemudian para ulama, para khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan para sahabat Muhajir dan Ansar yang bersama keduanya, yang diketahui bahasanya mereka, para sahabat adalah orang-orang yang asba'an nas, manusia yang paling ittiba dan manusia yang paling taat terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang paling menjaga janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi Romawi yang beragama Nasrani sebagaimana mereka memerangi Persia yang beragama Majusi penyembah api. Demikian maka mereka para sahabat memerangi ahli kitab yaitu Nasrani sebagaimana mereka memerangi orang-orang musyrik semisal Majusi. Maka mereka perangi orang-orang yang memerangi atau orang-orang yang ikut terlibat dalam perang dan mereka menetapkan jizyah atas orang-orang yang mau membayar jizyah di antara mereka. Dan jizyah itu harus dibayarkan al-yadin langsung dengan tangan mereka, tidak boleh diwakilkan wa musabirun sedangkan mereka adalah orang-orang yang hina. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun. Thumma la yu'minu bi illa safalan nar." Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, di dalam mendengar aku, di dalam mendengar dakwahku, min hadhihi al-ummah, umat ini baik Yahudi ataupun Nasrani kemudian tidak beriman dengan ajaranku kecuali pasti dia masuk ke dalam neraka. Maka di sini di antara dalil dan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahasanya Yahudi dan Nasrani adalah agama kekafiran. Dan orang yang mati di antara Yahudi dan Nasrani setelah mendapatkan dakwah mereka adalah penghuni neraka. Maka hadis ini ada di antara dalil yang membantah paham pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Dalam hadis ini terdapat dua pelajaran masalah akidah yang penting. Yang pertama, orang Yahudi dan Nasrani mereka ini dipastikan masuk neraka jika mereka setelah mereka mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka ini telah Nabi vonis sebagai orang kafir. Nabi sebut dengan Yahudi dan Nasrani meskipun tidak mendengar dakwah Nabi. Mereka itu telah Nabi sebut sebagai Yahudi dan Nasrani alias orang kafir dan bukan muslim meskipun mereka belum mendengar dakwah Nabi. Makanya dari antara ijma ulama, para ulama bersepakat bahwasanya siapa saja yang tidak beragama dengan agama Islam meskipun dia belum pernah mendengar dakwah Islam statusnya adalah orang kafir. Siapa saja yang tidak menisbatkan diri kepada Islam, siapa saja yang tidak memeluk Islam, siapa saja yang beragama dengan agama kekafiran meskipun mereka ini belum pernah mendengar dakwah Islam karena tinggal di puncak gunung atau di tengah-tengah kutub atau di tempat yang lainnya, maka statusnya adalah kafir, adalah orang kafir dan diperlakukan dan disikap sebagaimana sikap untuk orang kafir di dunia. Dan mereka adalah orang kafir dengan ijma dan sepakat kaum muslimin. Dan mereka bukan muslim, bahkan mereka adalah orang kafir dengan sepakat kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah di sini, yaitu Nabi menyebut mereka Yahudi. Nabi telah menyebut mereka sebagai Yahudi dan Nasrani alias orang kafir meskipun mereka belum mendengar dakwah Nabi. Maka siapa saja yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia orang kafir. Kita tidak meskipun dia tidak pernah mendengar dakwah Islam, maka mereka orang kafir dan disikap sebagaimana sikap orang kafir. Tidak boleh didoakan, tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin dan seterusnya. Akan tetapi, bagaimanakah nasib mereka di akhirat? Jika mereka belum pernah mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jika orang yang beragama dengan agama kekafiran tersebut dan mati dan sampai mati belum pernah mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keadaan mereka di akhirat berdasarkan sikap ulama dan pendapat yang paling kuat tentang masalah ini, mereka akan diuji. Dan jika mereka lolos ujian, mereka akan masuk surga. Dan jika mereka tidak lolos ujian, maka mereka kekal di neraka selama-lamanya. Maka kebodohan terhadap Islam itu adalah sebab kekafiran untuk non-muslim. Kebodohan tentang Islam itu adalah sebab kekafiran, dan itu bil ijma'. Mereka ini beragama dengan agama kekafiran, bukan Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, atau Buddha atau yang lain. Dan mereka bodoh tentang Islam, enggak pernah mendengar dakwah Islam. Statusnya kafir, jadinya kafir, bil ijma'. Maka kebodohan tentang Islam adalah sebab kekafiran. Untuk orang-orang yang tidak menisbatkan diri kepada Islam. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, tasdiqu dzalika, bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bi minal ahzabi fannaru ma'idu. Dan siapa saja yang kafir minal ahzab, dari berbagai golongan, maka neraka adalah tempat kembalinya, tempat yang dijanjikan untuknya. Dan makna yang terkandung dalam hadis di atas dalam mutawatir dari Nabi, bahasanya orang Yahudi dan Nasrani itu kekal di neraka jika mereka mati dalam keadaan tidak mau beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'lumun fitrah, ini adalah satu hal yang diketahui secara pasti oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin tahu bahasanya Nasrani orang kafir, Yahudi orang kafir, bukan Islam itu kafir. Maka jika demikian keadaannya, maka konsekuensinya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk semua golongan. Semua golongan manusia. Fa innahu yuqarriru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, menyatakan bahwasanya dia adalah utusan Allah kepada ahli kitab dan selain mereka. Dan dia adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Dan beliau tidaklah memerangi manusia untuk mentaatinya tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Nabi menghalalkan darah manusia dan harta mereka sehingga dijadikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang, dan kampung mereka sehingga tanahnya dibagi atau diperangi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pemangkal, maka siapa mengatakan innallaha amaru bidzalika, ini Allah Subhanahu wa taala Amarahu memerintahkan Nabi untuk melakukan hal-hal tersebut. Tuksnya apa? Walam yakunillahu amarahu. Maka siapa yang mengatakan sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal tersebut, memerangi ahli kitab dan seterusnya, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya, maka dia adalah seorang yang berdusta atau seorang yang membuat dusta dan seorang yang zalim. Dia adalah seorang yang zalim berdasarkan ayat Al-Qur'an. Siapakah orang yang lebih zalim? Sebenarnya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah, atau orang yang berani mengatakan aku adalah seorang nabi yang dapat wahyu padahal dia tidak mendapatkan wahyu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berani melakukan hal-hal tadi, memerangi ahli kitab dan menghalangkan cara mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka di samping Nabi itu berarti zalim karena berani mengatakan dapat wahyu padahal tidak, berani mengatakan diperintahkan Allah padahal tidak, muftarian maka membuat kedustaan, maka berarti dia adalah termasuk orang yang sangat menginginkan kekuasaan di muka bumi dan sangat menginginkan berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga jadilah Nabi adalah orang yang lebih jelek daripada para raja-raja yang sombong dan yang zalim. Karena para raja, orang-orang yang sombong tersebut memerangi manusia supaya mereka taat, memerangi manusia agar taat kepada mereka, dan mereka tidak pernah mengatakan, para raja ini tidak pernah mengatakan kami adalah utusan Allah kepada kalian, dan siapa yang taat kepada kami masuk surga, dan siapa yang durhaka kepada kami masuk neraka. Bahkan Fir'aun, bahkan Fir'aun dan orang-orang semisalnya tidak berani masuk dalam masalah ini. Fir'aun tidak berani mengatakan, tidak berani melakukan kezaliman dan mengatakan kepada pengikutnya, kalian taat aku masuk surga, kalian zalim dengan kalian tidak durhaka dengan aku masuk neraka. Tidak, Fir'aun tidak berani. Tapi malah berani yang lebih lagi, aku adalah Tuhan kalian. Walayatul filhada, tidak berani melakukan hal ini. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah. Siapa yang taat pada kemasuk surga, siapa yang tidak taat kepada kemasuk neraka. Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Nabi yang memang benar-benar Nabi, atau mutan Nabi, atau orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi dan dia adalah kafir. Dan dia adalah seorang pembohong. Mata Musailamah Al-Kadzab di daerah Yamamah dan Al-Aswad Al-Kunzi di Yaman, dan orang-orang semisal dengan keduanya. Maka seandainya Nabi melakukan hal tersebut, melakukan peperangan, pembantaian tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau bukan diutus Allah untuk ahli kita, maka tentu Nabi adalah orang yang sangat-sangat zalim. Dan termasuk dalam surat Al-An'am ayat 93. Bahkan dan berarti lebih zalim daripada raja-raja yang zalim. Karena raja-raja yang zalim, mereka memerangi orang-orang sekitarnya untuk taat kepada mereka dan tidak pernah mengatakan saya dapat wahyu, saya ada utusan Allah. Mereka perang, mereka memerangi asal memerangi. Nah kalau Nabi itu ngaku-ngaku jadi Nabi, padahal dia bukan Nabi untuk ahli kita, atau bukan nabi secara umum, maka mereka berarti beliau lebih zalim daripada raja-raja yang zalim. Faidah ulama anahu nabi, maka jika telah diketahui bahasanya beliau adalah seorang nabi, maka konsekuensinya semua apa yang beliau beritakan dari Allah adalah sebuah kebenaran. Dan jika beliau adalah utusan Allah, maka wajib ditaati dalam semua perintah yang beliau berikan. Karena Allah, karena utusan Allah itu diutus untuk ditaati. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Maka jika Nabi memberitakan bahasanya beliau juga utusan Allah pada ahli kitab, bagaimana dalam hadis yang telah kita baca, maka wajib atas ahli kitab untuk mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi memberitakan bahasanya beliau adalah utusan Allah untuk ahli kitab, dan Nabi memberitakan bahasanya wajib atas ahli kitab untuk mentaati Nabi, maka apa yang Nabi beritakan dan apa yang Nabi sampaikan itu benar. Maka siapa yang mengakui bahasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, akan tapi tidak percaya kalau dia adalah utusan Allah untuk ahli kitab, untuk Yahudi dan Nasrani, maka orang tersebut seperti orang yang mengatakan sesungguhnya Musa adalah seorang rasul, akan tapi Musa tidaklah wajib dan tidaklah berhak untuk masuk ke negeri Syam, ke Palestina. Dan Musa tidaklah boleh membawa pergi dan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir kemudian dibawa sampai Palestina. Karena Allah tidaklah memerintahkan Musa untuk demikian. Dan sesungguhnya Musa tidaklah memerintahkan dan Allah tidaklah memerintahkan Musa untuk memuliakan hari Sabtu. Tidak pula Allah turunkan pada Musa Taurat, dan tidak pula Allah mengajak bicara Musa di Gunung Tur Sinai. Maka orang yang mengatakan Muhammad utusan Allah, akan tapi mengatakan beliau utusan Allah untuk orang Arab bukan untuk Yahudi dan Nasrani, ini tak jauh bedanya dengan orang yang mengatakan Musa utusan Allah namun dia tidak dapat Taurat. Bohong kalau dia ngaku Allah turunkan pada beliau Taurat, Allah ajak bicara di Tur Sinai, itu semuanya bohong. Dia memang utusan Allah, namun yang ini bohong. Jika orang itu mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, non bukan utusan Allah untuk Yahudi dan Nasrani, maka dia mengatakan sabda Nabi yang mengatakan kalau dia adalah utusan Allah untuk Yahudi dan Nasrani itu bohong. Kalau dia utusan Allah benar, tapi yang ini bohong. Ini taubahnya tak jauh bedanya dengan orang yang beriman dengan Musa adalah utusan Allah. Tetapi ucapan Musa, cerita Musa kalau dia mendapatkan Taurat, kalau Allah ajak bicara dia di Bukit Tur Sinai, ini semua ini kebohongan Musa. Kalau Musa utusan Allah benar, gimana? Waras orang semacam ini, yang tepat. Kalau dia utusan Allah, ya konsekuensinya semua ceritanya Musa dibenarkan. Kalau seorang itu percaya Musa adalah utusan Allah, maka semua cerita Musa, semua berita yang disampaikan Musa diyakini benarnya. Demikian juga siapa yang beriman bahasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, maka dia harus membenarkan dan percaya dengan semua berita yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dia cuma saya percaya benarnya beritanya Muhammad yang ini, yang itu saya tidak percaya. Demikian pula tak jauh bedanya dengan orang yang mengatakan sebenarnya Isa memang benar-benar utusan Allah. Namun utusan Allah, namun tidak diutus untuk Bani Israel. Dan tidak wajib bagi Bani Israel untuk mentaati Musa, mentaati Isa. Dan yang benar bahkan Isa itu mendzalimi orang-orang Yahudi. Tapi ini tidak benar, perkataan yang kontradiksi. Kalau dia beriman kalau Isa itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya dia percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Isa. Isa adalah utusan Allah untuk Bani Israel dan seterusnya. Maka seorang yang beriman dengan Nabi, dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, namun tidak beriman kalau dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel, untuk Yahudi dan Nasrani, maka dia adalah orang yang semisal dengan orang-orang yang memiliki semisal dengan ucapan-ucapan yang lain yang merupakan aksarul maqalat, ucapan dan perkataan yang sangat-sangat kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan para rasulnya, mereka ingin memisah-misahkan, membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya, dan mereka mengatakan, kami beriman dengan sebagian dan kami kafir dengan sebagian, dan mereka ingin mengambil jalan di antara itu, antara iman pada Allah dan rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang kafir senyatanya, dan telah kami siapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Berkaitan dengan Musailamah dan Al-Aswad Al-Unzi, keduanya adalah nabi palsu yang mengaku diri mereka sebagai nabi ketika nabi masih hidup. Dan Al-Aswad Al-Unzi ini telah ditumpas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Adapun Musailamah, maka dia baru berhasil ditumpas setelah nabi wafat. Yaitu di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Dan Musailamah Al-Kadzab ini diberi Al-Kadzab, gelar yang diberi gelar Al-Kadzab langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi hidup, dia berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya setengah bumi untukku dan setengah bumi untukmu. Kita yang sama-sama utusan Allah, kamu jatuhmu setengah bumi, saya setengah bumi. Kita bagi-bagi kekuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas surat Musailamah dengan mengatakan, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Dari Muhammad Rasulullah ila untuk Musailamah Al-Kadzdzab. Innal arda yarithuha sunya bumi itu Allah wariskan, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Titik. Nah, dijawab dengan demikian. Dan Musailamah ini menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Dia tinggal di daerah Yamamah dan dia menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Sedangkan Al-Aswad Al-Unzi ini dia berada di Yaman dan dia adalah seorang dukun yang mengaku-ngaku, yang yatanabba, yang mengaku-ngaku jadi nabi. Dan Al-Aswad Al-Unzi ini bergelar Sahibul Himar, pemilik keledai. Kenapa dia disebut Sahibul Himar? Karena dia punya keledai. Dan kalau ada apa-apa, maka dia berkonsultasi dengan keledainya. Maka keledainya ini adalah penasihatnya sehingga disebut Sahibul Himar. Kemudian karakteristik atau hal khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah khatmu risalah fi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditutupnya kerasulan dan kenabian dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, bukanlah Muhammad bapak salah satu dari laki-laki di tengah-tengah kalian. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan ya, Zaid bin Muhammad. Maka Allah katakan, Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki. Maka Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang satu semutawatir, anak pertama nabiin la nabiyya ba'di. Apa adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, jika tidak ada nabi setelahku, setelah nabi, dan kenabian ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yastalzim konsekuensinya beliau adalah khatmul mursalin, rasul terakhir. Karena beliau adalah nabi terakhir, maka beliau juga rasul terakhir. Karena jika yang lebih luas telah ditutup, maka yang lebih sempit tentu juga tertutup. Kenabian itu lebih luas daripada kerasulan. Semua rasul itu nabi, namun tidak semua nabi rasul. Maka jika yang lebih luas yaitu kenabian telah ditutup, maka kerasulan berarti juga telah tertutup. Yang dimaksud tertutupnya kenabian, berakhirnya kenabian dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak akan ada kenabian baru dan tidak ada satu syariat baru setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Sehingga status beliau sebagai penutup para rasul dan para nabi itu tidak bertentangan dengan turunnya Isa di akhir zaman. Turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman. Karena yang dimaksud dengan penutup para nabi tidak ada lagi nabi baru. Ada pun nabi lama yang turun lagi, lain lagi. Ya, antara beliau adalah penutup para nabi itu tidak bertentangan dengan bahasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Kenapa? Karena yang dimaksud beliau adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi baru. Sedangkan Nabi Isa turun di akhir zaman itu adalah nabi lama yang turun. Sehingga tidak bertentangan antara nabi itu adalah penutup para nabi dan turunnya Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman. Karena yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi adalah annahu la tubda nubuwwah. Tidak ada lagi kenabian baru, tidak ada lagi nubuah baru. Adapun nubuahnya Isa, nubuah lama. Bukan nubuah baru, bukan kenabian ya baru. Ditambah dan Isa tidak turun dengan syariat baru. Dan dia cuma menegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna tidak ada lagi nabi setelah Muhammad adalah tidak ada syariat baru setelah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nuzul Isa, adapun turunnya Isa di akhir zaman, maka itu tidak bertentangan dengan akidah kaum muslimin bahwasanya Muhammad adalah penutup para rasul dan para nabi. Karena Isa alaihissalam itu turun hanyalah turun dia ta'abbad beribadah dengan syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan dengan syariatnya yang terdahulu. Karena syariat Isa itu telah mansukh, telah terhapus, telah berakhir masa berlakunya. Maka Isa tidaklah beribadah kecuali dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah akidah, pokok-pokok syariat ataupun rincian syariat. Maka status Isa adalah khalifah pengganti nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan hakiman hukami milatihi dan salah seorang hakim yang berhukum dengan milah Muhammad, dengan agama Muhammad, dengan ajaran Muhammad di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi ini yang merupakan penutup para nabi sallallahu wasallam alaihi majma'in diutus dengan membawa sebaik-baik kitab dan syariat yang paling sempurna dan agama yang paling baik dan din yang paling sempurna. Beliau datang dengan membawa syariat yang mencukupi kebutuhan khaliqah, kebutuhan makhluk di semua zaman dan tempat sampai terjadinya kiamat. Dan dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnalah mata rantai kenabian. Maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, permisalanku dan permisalan para nabi-nabi. Apa itu? Terusannya? Min apa? But, sempat ada apa? Min apa? Masalani wa masalal anbiya. Enggak ada kata-kata min. Tempat saya ada salah cetak ini. Ini disebutkan masalani wa masalul anbiya min ba'di. Ini keliru. Maksudnya masalani wa masalul anbiya min qabli. Maka pemisalanku dan pemisalan para nabi-nabi sebelumku. Kalau setelahku enggak ada nabi lagi setelahku. Adalah bagikan seorang yang membangun sebuah rumah, lalu dia sempurnakan bangunan rumah tersebut dan dia buat indah rumahnya. Namun ada satu tempat, satu bata merah, ila maudi ala binadin, kecuali satu tempat batu merah yang belum dipakai. Ada satu bata merah yang belum dipakai. Maka mulailah manusia memasuki rumah tersebut dan terkagum-kagum dengan rumah tersebut, dan mereka mengatakan, seandainya batu merah yang terakhir ini dipasang, sempurna sudah rumah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, fajitu, maka datanglah aku, fakhotamtul anbiya, maka aku menutup semua para nabi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah bisa disebutkan, maka mulailah manusia mengelilingi rumah tersebut dan mengatakan, hala wudi'atil labinatu, seandainya satu batu bata yang masih kurang ini dipasang. Maka Nabi mengatakan, fa'ana labinatu, maka akulah batu bata terakhir dari bangunan para nabi. Akulah penutup para nabi. Dengan datangku maka bangunan kenabian sudah selesai dan sempurna. Mata rantai kenabian telah berakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat Bani Israil tatusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Tatusu itu di kata-kata tiada, diatur, dipimpin. Maka nabi-nabi Bani Israil itu mereka adalah nabi dan juga pengatur masyarakat. Mereka juga para nabi Bani Israil itu adalah tokoh agama kalau dengan bahasa orang sekarang, dan juga sekaligus tokoh forma yang ngatur kehidupan masyarakat. Kulama halaka nabiyun khalaqahu nabiyun. Setiap kali ada nabi yang satu sudah meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Demikian mulianya Bani Israil. Satu kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada Bani Israil yang mimpin nabi terus. Ada nabinya mati, meninggal, datang lagi nabi baru. Dia akan lagi datang, muncul lagi nabi baru. Akan tetapi ternyata itu semua tidak manfaat, tidak menjadikan mereka sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Padahal yang mimpin, namun jadinya pak bangsa pembangkang, bangsa yang dilaknat oleh Allah, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu realitanya. Padahal dipimpin oleh nabi silih berganti nabi. Makanya ada di antara dalil, bahkan termasuk dalil yang sangat-sangat kuat, menunjukkan bahasanya membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan kalau kita sudah kuasa, kita bisa mengatur segalanya. Kita bisa mencetak negeri ini sebagaimana yang kita inginkan. Seperti yang kita sudah duduk di tampuk kekuasaan. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Buktinya banyak. dipimpin oleh Nabi. Pimpinannya apa? Masya Allah. Manusia yang paling Allah cintai. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada ini. Itu pimpinannya. Gimana hasilnya rakyatnya? Rakyat terus pembangkang terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyatnya rakyat pembangkang. Nah, pimpinannya masya Allah. Ya, luar biasa. Maka ya, anggapan sebagian orang yang penting kita memegang kekuasaan, kita yang duduk di pemerintahan, nanti semuanya beres, nanti rakyat akan baik, rakyat akan jadi orang-orang yang rakyat dengan yang beriman dan bertakwa, sehingga negeri jadilah bantuan terbaik, bantuan warahmatullahi. Biar masyarakat membuktikan bagaimanakah kalau orang-orang yang soleh yang duduk di pemerintahan, gimana hasilnya? Sama saja lebih bahan. Maka mereka beranggapan bahasanya jika orang itu duduk di kekuasaan, maka dia akan bisa mengatur segalanya, akan mencetak rakyat, bisa membentuk rakyat. Sebenarnya dusta. Sejarah telah membuktikan. Sejarahnya Bani Israel, pimpinannya apa? Keluar apa? Kepala negara mereka, pimpinan mereka, Nabi. Dan itu bola balik. Bukan tak ganti Nabi terus. Berapa kali periode Nabi semua? Bertahun-tahun, puluhan tahun. Atau bahkan mungkin ratusan tahun. Silih berganti Nabi datang, Nabi datang, meninggal, Nabi lagi. Hasilnya apa? Nol rakyatnya. Rakyatnya adalah rakyat yang pembangsa, menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dulunya jadi bangsa yang mulia, jadi bangsa yang hina. Dan keadaan mereka dipimpin oleh Nabi Tahanan. Maka ini adalah sekuat-kuat dalil, ya, dalil yang sangat-sangat jelas menunjukkan, ya, anggapan bahasanya, ya, jika kekuasaan telah dibekal oleh orang baik, maka rakyat akan jadi baik, meniru dan mengikuti pemimpinnya. Ini satu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa inna ulana biyaba, ini tidak ada lagi Nabi setelahku. Wa sayakunu khulafa, yang ada setelahku adalah para khalifat yang dikatakan oleh Bukhari. Ya, demikian kita pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan mengenai penyebutan orang kafir walaupun belum mendapatkan dakwah Nabi ada di kitab apa? Secara umum di kitab-kitab akidah yang muwatta', buku-buku akidah yang luas. Tapi antaranya ada di Tariqul Hijratain karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nasib orang kafir tersebut di akhirat yang diuji ada di kitab apa? Di antaranya dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah taala. Istilah sahihah ketika membahas tentang hadis masalah ini, sebuah hadis panjang yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Ketika imam baca surat, apakah kita hanya diam dan menyiap bacaan, atau bolehkah hati kita memikirkan arti dari ayat yang dibaca imam? Boleh memikirkan arti dari ayat. Apakah dalam meluruskan dan merapatkan saf harus benar-benar ditempelkan mata kaki dengan mata kaki, lengan dengan lengan, ataukah cukup kaki menempel dengan sebelahnya? Karena kadang jika benar-benar bertemu mata kaki dengan mata kaki, maka berat, sulit, dan salat jadi tidak khusyuk. Jawabannya tidak harus. Idealnya kalau memang bisa, mata kaki dengan mata kaki itu yang ideal. Dan jika tidak, ya kaki dengan kaki itu sudah cukup. Karena apa yang dikatakan oleh para sahabat, kami menempelkan mata kaki kami dengan mata kaki, ini dijelaskan oleh para ulama atau sebagian ulama, misal sebagai Abu Zaid di kitab beliau, la jadida fi ahkami sholat, tidak ada hal yang baru di dalam hukum sholat. Beliau menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya itu adalah kalimat mubalaghah, kalimat istighfar untuk menunjukkan rapatnya sholat para sahabat. Tidak mesti harus artinya tidak mesti harus mata kaki harus sampai mata kaki agar bisa disebut rapat. Sampai di mana kewajiban imam untuk merapatkan dan meluruskan saf? Apakah cukup baginya mengingatkan jamaah atau mengecek tiap saf? Ya minimal mengingatkan, ya kalau memungkinkan dan kalau bisa, karena imam itu benar-benar jadi imam, ya, ditaati bukan hanya cuma formalitas jadi imam, ya maka dicek mana yang kurang rapat ditarik, ini dijejerkan, disangkut, dirapatkan. Sebagaimana para imam di masa salaf, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar ketika jadi imam, beliau ngecek saf, ya, dilihat satu-satu, ya, atau beliau nugasi sebagian orang untuk ngecek saf. Setelah ya, orang yang ditugasi mengatakan semua sudah beres, baru dimulai sholat. Di kampung saya, para bapak-bapak mereka tadarus Al-Quran dan semaan sambil merokok di dalam masjid. Apa hukumnya? Jika ini salah, bagaimana saya harus menasihatinya? Ini adalah termasuk orang ya mencampur amal kebajikan dengan amal keburukan. Baca Quran, semaan Quran, amal kebajikan. Merokoknya apalagi di dalam masjid, amal keburukan. Ya, kalau bisa memberikan masukan dan ingatkan, ya, ada baca Quran, ya jangan sambil merokok, apalagi ini di masjid. Kalau memungkinkan untuk bisa memberikan nasihat tersebut, minimal mengurangi rokoknya, karena di antara tujuan nahi mungkar adalah mengurangi maksiat. Ya, tidak kemudian berhenti merokok total, namun rokoknya dikurangi minimal pas baca Quran, pas di masjid, ya, tidak merokok. Adakah larangan khusus untuk menunjukkan larangan menggulung celana? Tahu saya di kitab larangan Islam Syaikh Walid ada larangan al-qabtu, yaitu menggulung celana dan lengan dalam sholat. Ya, terlarang untuk menyingsingkan baju dalam sholat atau ya termasuk menggulung, mungkin bisa dimasukkan ke dalam larangan ini. Maka terlarang kemudian sholat dalam keadaan demikian, berwudu, selesai wudu nggak dikembalikan terus untuk sholat. Ini ada ya, satu hal yang terlarang. Bagaimana juga dibahas oleh Syaikh Abdul Hasan Salman di Al-Qaul Al-Mubin di Akhbarul Muslim. Bagaimanakah perbicaranya Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tur Sinai tentang keibiannya Allah Ta'ala Alam? Yang jelas kita punya kewajiban untuk meyakini telah terjadi dialog pembicaraan antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi Musa, sebagaimana terjadi dialog antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada saat Mi'raj. Di kampus saya punya teman non muslim, sejauh mana saya boleh bergaul dengan dia selama bukan pergaulan-pergaulan yang menunjukkan wala dengan orang kafir? Untuk bisa pelajari bentuk-bentuk loyal kepada orang kafir, wala dengan orang kafir itu apa saja, itu dihindari, maka itu pergaulan yang boleh. Apa dalilnya kalau Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Luina alladziina kafaru min Bani Israel ala lisani Musa, ala lisani Isa wa Isa bin ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Dilaknatlah Bani Israel, orang-orang kafir dan Bani Israel dengan lisan Isa, lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Ada perkataan Yahudi baru takut dengan kaum muslimin jika jumlah jamaah sholat subuh sama dengan jamaah sholat jumat. Ini hadis atau perkataan ulama? Ini perkataan orang Yahudi sendiri. Ini bukan hadis, bukan perkataan ulama. Ini perkataan orang Yahudi sendiri. Kami akan baru merasa takut dan gentar kepada kalian seperti yang dinukil di sebagian buku, jika jamaah subuh kalian bagaimana jamaah jumat kalian. Apa perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi? Bani Israel, itu keturunan Israel, itu manusianya, baninya, keturunan Israel, Israel sama dengan Yakub. Dan di antara mereka-mereka, keturunan Israel atau keturunan Yakub yang menerima dakwah Musa dan menerima dengan Musa, itu disebut Yahudi. Atau terkadang juga Yahudi itu maknanya adalah Bani Israel. Bani Israel disebut Yahudi karena dinilai dikatakan bahasanya Yakub itu punya anak 12 ya, sebagaimana kita ketahui di surat Yusuf, anaknya ada 12, anak yang paling besar namanya Yahuda, dan dari Yahuda ini muncul suku yang paling besar, sehingga mereka Bani Israel juga terkadang disebut Yahudi. Maka Yahudi ini bisa, Bani Israel ini bisa sama dengan Yahudi dalam satu kalimat. Dan dalam kalimat yang lain, Bani Israel itu adalah bangsanya, sukunya, sedangkan Yahudi adalah agamanya. Maka maknanya tergantung konteks kalimatnya. Dan perlu diketahui bahasanya menurut para pakar sejarah, saat ini sudah tidak ada lagi Bani Israel, karena orang-orang Yahudi sekarang itu nasabnya bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain, sudah enggak lagi murni, enggak bisa dikatakan Bani Israel. Adakah hadis yang menjelaskan haramnya persentuhan dan bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram? Bahkan ada ayatnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Ini jadikan dalil oleh penulis Abu Al-Bayan Syaikh Muhammad Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalil haramnya bersalaman, berkatakan jika berpandangan saja itu haram, maka bersentuhan juga bila enggak. Masa berpandangan haram lalu bersentuhan boleh, ini kan aneh, ini kan fikir yang aneh. Memang ada orang yang punya fikir demikian. Di negeri kita ini pikirnya ya, hasbi atau sisi, dia membolehkan jabat tangan dengan perempuan, dan ada yang berdalil kepada beliau, loh, ada larangan untuk menundukkan pandangan. Lu yang dilarang menundukkan pandang, hanya dilarang kan memandang. Jabat tangan kan tidak. Ada orang yang punya logika demikian, dan ini logika yang berbalik. Pandangan saja diperintahkan untuk ditundukkan, dilarang, maka sentuhan ya lebih aula. Terlalu memaksakan diri kalau mau punya kaidah, ya memandang nggak boleh, kalau jabat tangan tapi tidak memandang boleh. Apa hukumannya tentang memotong rambut untuk berhias di depan suami, ayah, ibu atau untuk dirinya, karena misalnya rambut pendek adalah yang paling cocok baginya, dan berapa panjang minimal rambut wanita? Kayaknya minggu kemarin telah kita bahas hal ini. Ulama berselisih pendapat tentang hukum memendekkan rambut untuk perempuan. Ada sebagian ulama di mazhab Hanabila melarang perempuan untuk memendekkan rambut secara mutlak. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, kita tidak ada darurat, hanya boleh dalam kondisi darurat. Namun insyaallah pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah ada pendapat yang dibela oleh Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Salim ini. Maksudnya perempuan boleh memendekkan rambut, memangkas rambut. Alasannya tidak ada dalil yang melarang. Apa dalil sahih yang melarang hal ini? Selama tidak sampai batas menyerupai laki-laki. Maka panjang minimal rambut perempuan selama itu tidak menyerupai rambut laki-laki maka boleh. Ya kurang lebih ya di bawahnya bau seperti yang itu rambut perempuan. Apa boleh menyentuh wanita yang belum balik? Jawabannya boleh jika sentuhannya sentuhan netral, tidak ada apa-apa. Dan kalau sentuhannya itu sentuhan dalam tanda kutip, maka tidak boleh meskipun nyentuh batu sekalipun. Nyentuh tembok sekalipun kalau sentuhannya adalah sentuhan dalam tanda kutip tidak boleh. Apalagi perempuan, meskipun perempuan kecil. Apakah diperbolehkan meminta orang yang berada di sebelah kita untuk pindah ke sop yang lebih belakang karena tempat tersebut diperuntukkan muadzin yang sedang iqamah? Jika telah berlaku urf, jika muadzin ini iqamah di depan, kemudian maka ada satu tempat di belakang dia, itu berlaku urf di situ, maka orang yang berada di posisinya muadzin, ya dia harus meninggalkan tempatnya dan itu bukan haknya karena sudah ada orang yang memiliki hak atas tempat itu. Bagaimana salat 4 rakaat sebelum duhur? Apakah 2 rakaat dan 2 rakaat atau bagaimana? Pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati dalam hal ini, 4 rakaat sebelum duhur adalah 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Datangkan kumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail wan nahari masna-masna. Salat sunnah di malam hari dan demikian juga di siang hari, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah mengambil makanan barang yang sudah dibuang orang lain hukumnya boleh? Jawabannya boleh. Dia sudah membuang, dia sudah melepas hak miliknya. Maka ada orang yang mengambilnya, maka boleh-boleh saja. Karena itu juga sudah tidak lagi milik orang itu, karena sudah dibuang, dia sudah melepas hak miliknya. Apakah membaca basmalah dalam sholat hukumnya wajib? Karena dalam sholat siriyah makmum tidak mendengar basmalah imam, bahkan tidak mendengar al-fatihahnya imam. Karena dalam sholat siriyah makmum tidak mendengar basmalahnya imam, bukan hanya basmalahnya imam, bahkan seluruh al-fatihahnya imam tuh. Kalau sholatnya sholat siriyah, sholat duhur, sholat asar tidak mendengar. Tentang masalah membaca basmalah, basmalah mana yang ditanyakan? Basmalah dalam surat Al-Fatihah atau basmalah dalam surat? Kalau basmalah dalam surat, misalnya dia membaca setelah selesai Al-Fatihah dia membaca surat Al-Bayyinah atau yang lain, maka dianjurkan membaca basmalah. Kalau untuk basmalahnya Al-Fatihah, maka apakah wajib? Ini berpulang kepada apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan. Kalau menurut ulama yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka baca basmalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kalau menurut ulama yang mewajibkan membaca basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka membaca basmalah untuk Al-Fatihah hukumnya wajib. Saya sarankan untuk ambil yang hati-hati dan tetap membaca bismillah untuk surat Al-Fatihah. Perlukah seorang olahraga misalnya lari pagi, jalan-jalan, sepak bola dan sebagainya? Perlu. Siapa yang melarang? Siapa yang berani mengharapkan? Tapi dia sangat jalan. Kalau orang itu sepak bola, tidak buka aurat, tidak masalah. Asalkan niatnya sepak bola itu olahraga, bukan jegal kawannya. Tidak ada yang membawa dalam olahraga tersebut, tidak masalah. Perbuatan orang bukan dalil. Kok saya lihat orang-orang sudah ngaji, jarang lihat orang-orang sudah ngaji olahraga. Ya karena mereka malas olahraga. Mereka malas olahraga. Jawabannya bukan karena ngaji melarang olahraga. Siapa yang mengatakan ngaji pelajaran dari ngaji itu melarang olahraga? Wajib datangkan dalil. Yang benar ya karena mereka ini pemalas dalam masalah olahraga. Bolehkah seorang mengatakan Allah memang sangat luar biasa? Apa maksudnya dengan Allah itu sangat luar biasa? Allah itu sangat adil, sangat bijaksana. Jika itu yang maksudnya, maka boleh-boleh saja. Memakai baju bergambar alat musik untuk di dalam rumah boleh dipakai lah, tapi ditip X dulu atau dikasih cat dulu biar orang tidak salah paham. Atau ada orang meskipun kadang dikasih baju masih ada gambarnya, sebagian gambar tetap terlihat, nanti orang berburu sangka, ini orang kok bajunya baju gambar gitar, hobi gitar ini kan. Dan menjauhkan diri dan berusaha agar orang itu tidak salah sangka, satu hal yang masuk. Dalilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Sofia, ya, maka kemudian ada dua sahabat Ansor lewat, kemudian melihat Nabi langsung jalan cepat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka, hey, ini Sofia istri saya. Maka mereka mengatakan, subhanallah, apa kami punya prasangka yang buruk dengan Nabi, dengan seorang dengan dirimu wahai Nabi. Ya, maka dia Nabi mengatakan, ini syaitana istri di Bani Adam, masih rendah punya setan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Maka asyik dalil kalau berupaya agar orang itu tidak salah paham dan salah paham dengan perbuatan kita, ya, itu satu hal yang masuk memberikan penjelasan atau melakukan hal-hal yang menutup supaya orang itu berputus sangka, itu satu hal yang masuk. Bagaimana kadarnya model setoran hafalan hadis, terutama jika yang menyetor adalah para pemula bahkan belum bisa baca? Ini sama dengan setoran Al-Quran, ya, dia membacakan hadis yang dia hafal bukan orang yang dia setori. Ada yang menyatakan Islam akan terjadi menjadi 73 golongan. Ya, satu yang selamat yaitu Al-Jamaah. Berarti 72 yang menyimpang dan bisa. Maka Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Khawarij, Jamiyah, Maturidiyah itu termasuk yang sesat? Ya. Jawabannya cuma iya. Tolong jelaskan satu-satu. Waduh. Ini banyak sekali ya. Tersafiah itu udah panjang, tambah lagi Murji'ah, tambah lagi Qadariyah, tambah lagi Mu'tazilah. Ini jadi pukulan nih. Maka jawabannya, apakah mereka itu termasuk? Ya itu, mereka inilah pemahaman sesat yang menyimpang dari jalan Al-Jamaah. Bagaimana adab mempelajari Al-Quran dan hadis? Untuk adab, adab dalam pelajaran Al-Quran dan hadis secara umum sama dengan adab menuntut ilmu secara umum. Adab belajar sama dengan adab menuntut ilmu secara umum. Bagaimana perkara makmum sholat jahar membaca Al-Fatihah atau tidak? Ini perkara yang dibesarkan oleh ulama, ya. Mentarji masalah ini secara tegas, satu hal yang sulit. Oleh karena itu siapa yang yakin mantap dengan yang mengatakan tetap baca Al-Fatihah bagaimana pendapat sebagian ulama, ya silahkan. Dan siapa yang lebih merasa mantap untuk tidak baca Al-Fatihah, jadi pendapat jumhurul fuqaha, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, juga silahkan. Apakah disunahkan untuk sholat taubat terlebih dulu bagi orang yang ingin bertobat? Ya, dan juga untuk sholat taubat. Hadis tentang sholat taubat diperselisihkan ulama, pendapat yang kuat di sini hasan, dihasankan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya saat menjelaskan permasalahan surat Ali Imran. Apakah puasa adalah lebih utama dan lebih Allah cintai daripada puasa Senin Kemis? Iya, demikian yang Nabi katakan. Ya, puasa yang paling afdal ada puasa saudara Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu posisi tidur yang benar antara kepala berada di kiblat atau badan diarahkan menghadap kiblat? Lalu bagaimanakah jika tidur dengan posisi kaki berada di kiblat? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Mau kaki di kiblat, mau kaki membelakang kiblat, mau kaki di selatan, mau kaki di utara, semuanya boleh. Mau kepalanya itu agak tinggikan, kalau memang itu dirasa lebih nyaman menghadap kiblat atau malah dibuat lebih rendah, kita boleh. Perkara mubah jangan dipersulit. Ya. Ini semuanya hukumnya mubah. Manakah yang lebih disunahkan bagi wanita antara menggunakan pakaian gelap ataukah berwarna? Boleh pakai berwarna asalkan tidak menarik perhatian. Dan kalau aku menarik perhatian dan tidak, alkohol. Dan sebagian ulama mengatakan gelap itu yang lebih afdal. Karena mengikuti para sahabat Sahbih Anfar. Ini mereka berpakaian gelap hingga di hadis surat Abu Dawud dikatakan maka mereka keluar bagikan burung gagak. Meskipun apakah ini menghasilkan hukum istihbah, itu kalau diambil dari kaidahnya ya nanti dulu. Ini persahabatan sahabat. Tidak diangkiri oleh Nabi. Apakah itu menghasilkan hukum anjuran ataukah cuma sekedar hukum mubah? Maka itu perlu ditelaah. Bagaimana hukumnya jika berdoa menggunakan bahasa selain Arab? Boleh asalkan ya, maknanya benar, tidak ada yang pelanggaran dalam makna-maknanya. Apakah benar jika seorang minta untuk dirukyah maka telah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab? Jawabannya tidak. Tidak benar, tidak hilang kesempatan. Jika dia bertobat, jika dia setelah itu apalagi tidak tahu, kemudian dia dan menyesali apa yang dia lakukan dan tidak akan lagi melakukannya, maka kesempatan tersebut tidak hilang. Bagaimana orang musyrik kemudian bertobat masuk Islam, maka dosa musyrik ini meskipun dia telah haram, dia terhapus. Cuma ada kalahnya dengan perbuatan makruh yang sudah disesali. Apakah kematian bagi seorang itu memiliki pertanda atau firasat? Jika ada orang yang memang realitanya semacam itu, dia punya firasat kalau dia mau meninggal dunia dan ternyata memang terbukti, ya tidak mantap. Kita tidak menganggap kenyataan. Kita tidak boleh karena realita. Memang benar-benar realita, ya kita tidak menyalahkan dan mencari sebuah realita. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mm-hmm.